أفلا تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hatinya. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim, yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.